على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan majalib tafakkuri wa mahattut tafakkuri huwal makhlukatillahi, tempat untuk memikirkan dan objek untuk dipikirkan adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Unzur fiha, renungkanlah makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Wa amin bi'ilmillahil wasi'i wa qudratihil azimati allati khalaqa biha hadihil makhlukatil azimata min samawatin وأراضينا وجبال وبحار وأنهار وأشجار وإنس وجن إلى آخره. Imanilah ilmu Allah yang luas dan kemampuan Allah yang agung, yang dengannya Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang agung ini berupa langit-langit, bumi, gunung, lautan, sungai, pepohonan, manusia, jin, dan yang lainnya. Ayatun azimatun jiddan, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Ajaibu fi hadal kauni, keajaiban-keajaiban di alam ini. Tafakkar fiha in aradta tariqal jannati wa tariqal anbiya'i وطريق العقلاء وطريق أولي الألباب. Fikirkanlah makhluk-makhluk tersebut apabila engkau menghendaki jalan menuju surga, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang berakal, uqala dan ulul albab, semakna orang-orang yang berakal. Tafakkar fi hadihil makhluqati tazdad imanan, fikirkanlah makhluk-makhluk ini, niscaya bertambahlah keimananmu. Wa tastahiqqa minallahi thana'a al-azima alladhi ashada bi'ulil albabi alladhina hadha haluhum. Dan engkau berhak mendapatkan pujian yang agung dari Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala memuji orang-orang yang berakal yang demikian keadaan mereka. Amma an tatafakkar fi dzatillahi fala, adapun engkau memikirkan zat Allah Ta'ala, tidak. Laqad adda bihim hadat tafakkuru li an yaqulu lima wa kaifa لما خلق كذا على وجه ولماذا فعل كذا ولماذا. Pemikiran tentang zat Allah Ta'ala ini menghantarkan mereka untuk mengatakan, kenapa, bagaimana, kenapa Allah Ta'ala menciptakan demikian dalam bentuk demikian, kenapa Allah Ta'ala melakukan demikian, kenapa. Ta'ala Allahu 'an dhalika, Maha Tinggi Allah Ta'ala darinya. La yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'aluna. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, merekalah para hamba yang akan ditanya. Subhanahu wa ta'ala, la lima wa la kaifa, kaifa khalaqa kada wa lima fa'ala kada. Tidaklah Allah Azza wa Jal ditanya dengan pertanyaan kenapa, bagaimana, bagaimana Allah menciptakan demikian, mengapa Allah Ta'ala menciptakan demikian. Hada laisa maudi'a tasa'ulin, hada maudi'u taslimin wa maudi'u imanin billahi tabaraka wa ta'ala wa maudi'u yaqinin. Ini bukanlah tempat untuk bertanya-tanya. Ini adalah tempat untuk berserah diri, tempat untuk beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tempat keyakinan. La maudi'u istifsaratin wastifhamatin wasyukukin waawhamin. Ini bukan tempat untuk meminta penjelasan, bertanya, keraguan dan sangkaan. Hada laisa sya'nal mu'minina, ini bukan keadaan orang-orang yang beriman. Sya'nul mu'minina al-imanu billahi wal-istislamu lahu wa tasdiqu rusulihi wa kutubihi wal-imanu bikulli ma akhbara minal ghaibiyati wa ghairiha. Keadaan orang-orang yang beriman adalah beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, membenarkan para rasulnya, membenarkan kitab-kitabnya, mengimani segala sesuatu yang Allah khabarkan berupa perkara-perkara gaib dan yang lainnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kitab tersebut tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian yang kami karuniakan kepada mereka, imanun shadiqun wa yaqinun thabitun wa amalun khalisun lillahi tabaraka wa ta'ala. Keimanan yang jujur, keyakinan yang kokoh, dan amalan yang ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. الإيمان بالصلاة هذا من الأعمال أعمال هؤلاء الموقنين يقينهم يدفع إلى الجد في العمل وإلى الإنفاق والبر والإحسان. Mengimani salat ini termasuk di antara amalan-amalan orang-orang yang yakin ini. Keyakinan mereka mendorong untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, berinfak, berbuat ketaatan dan berbuat kebaikan. Haulai humul muflihuna walladhina yastahiquna aljannata alladhina ihtadaw bikitabillahi wasunnati wa bisunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Mereka inilah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang berhak mendapatkan surga, yang mengambil petunjuk dari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa fakkaru bi'uqulihim fi hadhihi al-makhluqat allati arshadahum laha al-Qur'an ila at-tafakkur fiha wa akhdh ad-dala'il minha 'ala 'ilmi Allah wa hikmatihi wa kamalihi subhanahu wa ta'ala wa sam'ihi wa basarihi wa qudratihi. Mereka memikirkan dengan akal-akal mereka makhluk-makhluk ini yang Al-Quran membimbing mereka untuk memikirkan para makhluk tersebut dan mengambil dalil-dalil dari para makhluk tersebut yang menunjukkan ilmu Allah, hikmahnya, kesempurnaannya, pendengarannya, penglihatannya dan kemampuannya. Li'anna hadihil makhlukati tahtaju ila ilmin, tahtaju ila kudratin la hududalaha wa ila sam'in yas'u kull al-aswati wa ila basarin yara kull al-mubsarati wa ila wa hadhihi sifatu kamalillahi tabaraka wa ta'ala. Karena sesungguhnya para makhluk ini, penciptaannya, pengaturannya, membutuhkan ilmu, membutuhkan kemampuan yang tidak ada batasnya, membutuhkan pendengaran yang mencakup seluruh suara, membutuhkan penglihatan yang melihat segala sesuatu yang dilihat dan seterusnya. Dan ini merupakan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala wa tarakul athara. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka yaitu orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala meninggalkan asar. Hadzal kalamu yuridu bihil mu'attilata minal jahmiyati wal mu'tazilati alladhina tarakul kitaba was sunnata yuridu bil asaril kitaba was sunnata. Ucapan ini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala inginkan dengannya orang-orang mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, baik dari kalangan Jahmiyah maupun Mu'tazilah yang meninggalkan Al-Kitab dan Sunnah. Yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dengan asar adalah Al-Kitab dan Sunnah. Qala wa wada'ul qiyasa. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka orang-orang mu'attilah yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala meletakkan qiyas. Yaqisuna al-makhluqa 'ala al-khaliqi wal-khaliqa 'ala al-makhluqi. Mereka mengkiaskan makhluk kepada sang pencipta dan mengkiaskan sang pencipta kepada makhluk. Fayushabbihuna Allaha bil makhluqina. Maka mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan para makhluk. Wal mu'tazilatu yaquluna yajibu 'alayhi an yaf'ala kadha wa yajibu 'alayhi an yaf'ala kadha yajibu 'alayhi an yudkhila al-'usata fi an-nari wa la yukhrijahum min an-nari abadan wa yajibu 'alayhi an yudkhila al-muti'in al-jannata. Dan orang-orang Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah Ta'ala melakukan demikian, wajib bagi Allah Ta'ala melakukan demikian, wajib bagi Allah Ta'ala memasukkan para pelaku kemaksiatan ke dalam neraka dan tidak mengeluarkan mereka dari neraka selama-lamanya, wajib bagi Allah untuk memasukkan orang-orang yang taat ke dalam surga. Hada ta'lun billahi tabaraka wa ta'ala. Ini adalah celaan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla tidak ada seorang pun yang memaksanya untuk melakukan sesuatu. Tidak ada seorang pun yang mewajibkannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Allah Ta'ala sendirilah yang mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun Mu'tazilah, mereka mewajibkan Allah Ta'ala melakukan yang ini, tidak melakukan yang itu, dan seterusnya. Fa'alquluhumul kasidatul fasidatu tu'addi bihim ila hadihim dalalati ila ta'fili sifatillahi wa ila tashbihillahi bil makhlukina wa ila tahakkumi fi iradatihi wa masyiatihi wa af'alihi subhanahu wa ta'ala. Maka akal-akal mereka yang bangkrut, yang rusak, menghantarkan mereka kepada kesesatan-kesesatan ini, menghantarkan mereka untuk meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, meniadakan mereka, menghantarkan mereka untuk menyerupakan Allah dengan para makhluk, menghantarkan mereka untuk menghukumi kehendak Allah Ta'ala dan perbuatannya. Yajibu alaihi kada wa yahrumu alaihi kada. Mereka mengatakan wajib bagi Allah demikian, haram bagi Allah demikian. Kama masalna lakum, sebagaimana telah kami beri contoh kepada kalian. Fahum mu'attilatun lissifati musabbihatun fi af'alillahi ta'ala fajama'u bainas syarraini. Maka mereka, orang-orang Mu'tazilah, meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, menyerupakan perbuatan-perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Maka mereka mengumpulkan antara dua keburukan, yaitu peniadaan sifat dan penyerupaan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawab.